kasihku kini telah jauh. Masa berganti, musim pun berlalu, namun kau selalu membisu. Pada siapa aku kan mengadu nasib yang malang ini. Setelah lama ku mencari, di manakah kau kini? Hidupku tiada menentu, kasihku kini telah jauh. Kasihku kini telah